dan juga bagi para pendengar yang ingin bertanya tapi tidak memiliki HP, silakan menuliskan melalui kertas seperti dikirimkan kepada pengurus Radio Dakwah Salafiyah di Pondok Pesantren An-Nur Al-Asari di masjidnya, karena studio Radio Dakwah Salafiyah berada di dalam masjid. Demikian informasinya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.